Maha listrik, padamu ku bersimpuh. Jangan tinggalkan aku, sedih kami kau mati. Ku gantungkan semua hidupku padamu, ya Maha listrik.